kata aku lupa daratan. Beriknya aku lalui di kemelut yang panjang, hingga ke saat ini ku tidak ketentuan. Wanita manakah sanggup berkongsikan kasih, walau madu bagi tentu bagimu. Terkadang harus terima suratan darimu.